السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-28. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Al-Hasyr ayat yang pertama. Naam. Silakan dibaca. Pak Edi, silakan Pak Edi. Earphone-nya cabut dulu, Pak. Enggak pakai earphone, kasihan dia, kurang jelas juga nih. Iya, masih ada suara kersek-kersek. Kalau sekarang? Lebih parah. Yang lain dulu ya. Pak Akhdan mau baca nggak, Pak Akhdan? Silakan dibaca, Pak Ahdan. Baik, Ibu Dahelis ya, silakan baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم maksudnya سبح itu mensucikan Allah apa yang ada di langit dan ada dan apa yang di bumi dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sabbaha fi'lun madi, lillahi jar majrur, ma maf'ulun bi, fis samawati jar majrur. Ma bukan maf'ul bi. Ma itu fa'ilnya. Ma fa'il. Kan pelakunya kan, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit. Berarti kan apa sebagai yang bertasbih. Fa'il. Ma fa'il, fis samawati jar majrur. Al-wawu harfu atfin, ma maktub ke yang pertama, fil ardi majrur. Al-wawu harfu atfin, huwa mubtada al-azizu khobar, al-hakim khobar. Tafsirnya, nazahallaha an-kulli. Apa Ustaz? Nazahallaha an kulli ma la yaliku bihi kullu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul lazi la yughalabu al hakimu fi qaddarihi wa tadbirihi wa san'ihi wa tashri'ihi yadi'ul umura wa du'aya yad'ul umura wa yad'ul umura fi mawadi'aha mawadi'iha apa yang semua yang ada di langit dan di bumi pantas baginya. Mensucikan Allah. Tidak dari pantas. dari semua yang tidak layak untuknya. Oh, dari semua yang tidak layak baginya. dan dia maha perkasa yang tidak dapat ditentang, maha bijaksana dalam penilaian dan pengaturannya, dan perbuatannya dan pengaturannya meletakkan perkara pada tempatnya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwasanya semua makhluk yang ada di langit dan juga yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya manusia ya. Semua makhluk hidup ya, mulai dari tumbuhan, hewan-hewan ya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Dan tasbih maknanya adalah ya, ketika kita mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, maka makna dari tasbih ini adalah kita mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kekurangan, karena Allah mustahil memiliki kekurangan ya. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha memiliki kesempurnaan. Semua sifatnya merupakan sifat-sifat yang sempurna. Tidak mungkin Allah memiliki sifat-sifat yang kurang. Ya, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat kekurangan, maka dia telah melakukan kekufuran yang nyata. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Kita harus menafikan ya, semua bentuk sifat buruk, sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan dan yang kedua. Ya, baca berani. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma wanantum an yakhruju wa wannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahum Allah min haythu lam yahtasibu وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung mereka pada awal pengusiran. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka menyangka bahwa mereka bisa mencegah mereka dengan benteng-benteng mereka ya, dari Allah, bahwa benteng-benteng mereka bisa mencegah mereka dari Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka dari arah yang tidak mereka kira. Dan Allah mencampakkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka meruntuhkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah pelajaran oleh kalian, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Huwa isim isya, apa? Huwa mubtada. Ya. Huwa mubtada. Mubtada, domirun fasil sebagai mubtada, alladzi isim mausul sebagai khobar ya Ustaz. Iya nah. Akhroja fi'il madhi fa'ilnya huwa. Alladzi Oh iya ya, fa'ilnya alladzi, alladzina, isim mausul sebagai maf'ul bih, kafaru fi'il madhi, alwawu sebagai fa'il, min ahli jar majrur, alkitabi mudhaf ilaih, min diyari jar majrur, him mudhaf ilaih, li awwali jar majrur, alhasyr mudhaf ilaih. Ma manafiyah wanantum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya, an harfun nasbin wa masdariyin, yakhruju fi'il mudhari mansub bi'an, alwawu sebagai fa'il, alwawu harfu atfin, wannu fi'il maldi, alwawu sebagai fa'il, anna harfu tawkit wa nasbin, hum isim anna, mani'atu, ini khobar anna ya Ustaz? Hum, mudhaf ilaih. Mani'atuhum itu ini ya Ustaz. Benar enggak tadi? Husunu. Kalau husunu mani'atuhum husunu. Oh, ini mubtada khabar ya? Mubtada khabar ya. Mani'atuhum khabarnya mubtada, nanti jumlah ismiyahnya baru khabarnya. Baru khabarnya. Jadi mani'atu ini mubtada, hum mudhaf ilaih, husunu ini khabar, hum mudhaf ilaih. Jumlah dari mani'atuhum husunuhum sebagai khobar anna. Minallahi jar majrur, alfa'u harfu atfin, atahum, ata fi'il maldi, fa'ilnya Allah, lafzul jalalah di belakang, hum maf'ul bih, min haithu jar majrur, lam harfu jazm, yahtasibu fi'il mudhari, majzum bilam, alwa'u harfu atfin, qadhafa fi'il maldi, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah, fi qulubi jar majrur, him mudhaf ilaih, ar-ru'ba maf'ul bih dari qadhafa, yukhribuna fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, buyuta maf'ul bih, hum mudhaf ilaih, bi'aidi jar majrur, him mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, aidi ma'tuf ke aidi yang sebelumnya, al-mu'minina mudhaf ilaih, alfa'u harfu atfin, i'tabiru fi'il amr, alwawu sebagai fa'il, ya harfun nida, uli munada al-abusari mudhaf ilaih, huwa subhanahu alladhi akhrajal ladhina jahadu nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama min ahlil kitabi wa hum yahudi banin nadhiri. Hum yahudu. Wahum Yahudu banin nadhiri min masakinihimul lati jawaru bihal muslimina hawlal madinah wadhalika awwalu ikhrajil lahum min jaziratil arabi ila syam ma dhanantum ayyuhal muslimun an yukhriju min diyarihim bihadhal. Kalau an yakhruju itu artinya gimana? An yakhruju ya Ustaz. An yakhruju atau an yukhruju kalau mau. An yukhruju. Iya. An yukhruju min diyarihim bihadzal dhulli wal hawani li shiddati ba'sihim wa quwwati man'atihim wa dhannal yahudu anna husunahum tadfa'u anhum ba'sallahi betul ya ba'sallahi wala yaqdiru 'alayha ahadun faja'ahum min amrillahi ma lam yakhtir lahum bibalin wa alqallahu fi qulubihim al-khawfa wal faza'a asyadidi yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin syadida kana ataka wal faza'a syadida yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fat'adhu ya ashabal basairis salimati wal uquli arraji'ati bima jara lahum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari golongan Kitab, dan mereka adalah Yahudi dari Bani Nadir. Dari tempat-tempat tinggal mereka, kaum muslimin di sekitar Madinah. Dan ini ketika awal pengusiran ini suaranya enggak jelas. Mereka dari Jazirah Arab menuju Syam. Ya, halo, Bu Reni. Kalian tidak mengira, wahai kaum muslimin, bahwa mereka penghinaan. Oh iya, perang. Ya, halo, ini yang nggak jelas siapa? Saya kayaknya, Ustaz, saya soalnya lagi di jalan. Sekarang jelas nggak? Ya, sekarang jelas ya. Iya. Kalian tidak menyangka, wahai kaum muslimin, bahwa mereka akan terusir dari kampung-kampung mereka dengan penghinaan dan kerendahan. Dikarenakan kuatnya disebabkan halo dan kuatnya ini apa namanya upaya pencegahan dari mereka gitu. Perlawanan dari mereka. Kekuatan mereka, ya. Karena kekuatan besar, disebabkan kekuatan mereka. Dan orang Yahudi menyangka bahwa dari azab Allahnya. Kemudian mereka duga dan Allah wal faza'a sama juga ya Ustaz ya. Dan mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan tangan-tangan kaum mukminin. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan lurus dan akal yang kuat dengan apa yang menimpa mereka. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafiq barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liawwalil hasyr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari rumah-rumah mereka di masa awal-awal pengusiran. Ya, madzanantum ayyakhruju. Mereka tidak menyangka, yaitu orang Yahudi. Yang kita bicarakan sini adalah orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan keluar dari kota Madinah. Wa dhannu, dan mereka mengira bahwasanya husun maniatum husunhum, benteng-benteng mereka bisa mencegah mereka dari pengusiran Allah Subhanahu wa taala. Fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangi mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, dan Allah melemparkan di dalam hati-hati mereka ketakutan. Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal, ya, yang memiliki Ramadan. Ayat ini yang menceritakan tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir. Sebetulnya di kota Madinah, ya, itu ada beberapa kabilah Yahudi. Ya. Di antaranya Bani Nadir, kemudian ada Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah. Yang pada akhirnya juga nanti seluruh kabilah Yahudi ini berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kejadian yang terjadi ketika itu adalah kenapa mereka bisa diusir dari tempat mereka? Karena di masa kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, ya ketika mereka disambut oleh kaum Ansar, maka kaum Yahudi pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjanjian perdamaian. Ya. Jadi ada perjanjian perdamaian antara Yahudi dengan kaum Muslimin ketika itu. Ada beberapa suku yang melakukan perjanjian perdamaian dengan Rasulullah. Di antaranya Bani Nadir ini ya. Nanti ada Bani Quraidah. Namun ya mereka ternyata melanggar perjanjian damai ini. Ada beberapa pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama mereka bersekongkol dengan kaum kafir Quraisy yang mereka menjelaskan keadaan kaum Muslimin di kota Madinah kepada orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, ya mereka berusaha membunuh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Maka dengan dua sebab pelanggaran yang mereka lakukan ini, maka Allah memerintahkan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusir ya Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Ya. Dan memang ya orang-orang Yahudi di kota Madinah itu mereka membangun benteng ya, membangun benteng yang kokoh menurut mereka, yang mereka pikir bisa mencegah mereka dari diusir dari kota Madinah. Ya. Namun ketika mereka melihat pasukan kaum Muslimin, maka Allah lemparkan ketakutan dalam hati mereka, ya sehingga mereka pun kabur ya, mereka kabur. Meninggalkan harta benda mereka. Ya. Karena inilah sifat orang kafir. Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sebetulnya tidak punya keberanian ya dalam berperang. Ya. Karena di dalam hati mereka hanya ada kehidupan dunia, hanya ada kenikmatan dunia. Mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Sehingga ya Allah lemparkan ya rasa takut terhadap kematian ke dalam hati mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dan juga ya rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan dengan tangannya kaum muslimin ya. Jadi mereka sendirilah yang berulah sehingga menyebabkan mereka akhirnya diusir dari kota Madinah. Itulah awal mula ya orang-orang Yahudi itu akhirnya hijrah ke kota Syam ya. Nah, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal. Ya, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran yang selamat. Nah, kita lanjutkan. Yang Ikhwan minta tolong apa namanya? Ada yang nunjuk ya atau tolong chat? Yang siap baca siapa? Karena ini terjadi ekho terus nih. Saya coba pakai dia lagi ya. Nah, Mas. Ini sudah jelas nih, alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa'a la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Dan kalaulah tidak karena Allah telah menetapkan atas mereka pengusiran, maka sungguh Allah akan mengadab mereka di dunia dan azab neraka bagi mereka di akhirat. Al-wawu harfu istifna. Laula ini harfu apa sih? Lupa saya. Lau harfu syartin lah, nafiah gitu aja. Laula harfi syartin an harfu mastariya kataba fi'lun madhi Allahu lahu jalala sebagai fa'il alaihim jar majrur al jala'a maf'ul bi la azabahum jar majrur azaba hum sebagai mudhof ilai hum sebagai ya mudhof ilai fi dunya jar majrur al wawu huruf atof lahum jar majrur fil akhirati jar majrur adabun nar sebagai khobar mukodam. Justru adabu itu mubtada muakhar, lahum tadi yang yeah. Khobar mukodam. Adabu sebagai mubtada muakhar, anari mudhof ilai. Tafsirnya. Okay. Walaula ang kataballahu alaihimul khuruja min diarihim wa qadahu la azabahum fid dunya bil qitali wasabi walahum fil akhirati adabun nari. Dan kalaulah bukan karena Allah telah menetapkan atas mereka pengusiran dari kampung-kampung mereka dan menghadap mereka, sungguh Allah akan mengazab mereka dengan pembunuhan dan wasabi dan pengusiran, penawanan, tawan maksudnya. Dan bagi mereka di akhirat ada azab neraka. Amin. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Dan kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas mereka pengusiran, niscaya Allah akan Allah telah mengazab mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat ada azab neraka. Jadi pengusiran yang diterima oleh Bani Nadir ini harusnya membuat mereka bersyukur karena hanya diusir, ya, tidak diperangi. Ya. Karena bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi mereka sampai mereka binasa, ya. Seperti yang setelah Bani Nadir diusir. Ya, nanti Bani Quraidah pun melakukan pengkhianatan ketika terjadi perang Khandaq. Ya. Ketika terjadi perang Khandaq, di mana sekitar 10.000 ya orang kafir Quraisy bersama para sekutunya ya berencana untuk menghabisi, ya menyerang habis-habisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka ya berjalan dengan sangat semangat dari kota Mekah menuju kota Madinah membawa 10.000 pasukan dengan harapan mereka bisa membinasakan kaum muslimin ketika itu. Namun betapa kagetnya mereka ketika mereka sampai ya di kota Madinah, ternyata ya medan peperangan yang mereka harapkan bisa menjadi medan pembantaian kaum muslimin ternyata sudah dikelilingi parit yang dalam, yang ukurannya itu tidak bisa dilewati ya oleh kuda sekalipun ya. Jadi kuda terkuat sekalipun kalaupun misalnya lompat dia tidak akan mencapai sisi seberangnya. Sehingga mereka kaget. Lalu ya, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini melakukan pengkhianatan. Nah, sebelum ketika kabar ya orang kafir Quraisy itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya Rasulullah itu mengikat janji lagi ya, kepada Bani Quraidah agar mereka tidak membantu musuh ya. Agar mereka membantu kaum muslimin. Tapi yang terjadi adalah ya, Yahudi Bani Quraidah itu akhirnya bersekongkol dengan orang kafir Quraisy. Ya. Mereka berusaha menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah. Dan mereka memberikan informasi-informasi ya, rahasia kepada orang kafir Quraisy. Sehingga yang terjadi adalah setelah perang Khandaq usai. Nah, perang Khandaq ini adalah perang yang enggak jadi ya. Karena setelah sebulan pengepungan, ya orang kafir Quraisy ini tidak mendapatkan apa-apa, maka pemimpin mereka ketika itu ya Abu Sufyan akhirnya ya memutuskan untuk pulang karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentara berupa angin ya angin yang kencang yang merobohkan tenda-tenda mereka sehingga Abu Sufyan pun memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Nah, setelah kafir Quraisy Mekah ini kembali ke Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada kaum muslimin. Singkatnya ketika itu ya diputuskan bahwasanya mereka ya para pengkhianat dibunuh ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya jumlah orang Yahudi laki-laki ya yang dibunuh adalah sekitar ratusan orang ya, ratusan orang. Ada menyebutkan 400, 600, 700 itu dibunuh semuanya dalam satu malam ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Islam ya selain memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada sesama manusia, namun juga sangat tegas dalam penegakan ya pelanggaran. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu agama yang seimbang ya. Di satu sisi memiliki kasih sayang, tapi di sisi lain juga memiliki ketegasan dalam pelaksanaan hukuman ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada yang nanya la azza wa hum. Ya, lamnya lam taukid. Harusnya lam taukid ya. Nah. Taib ya, Ummu Fudail silakan. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika biannahum syaqqallaha wa rasulahu wa man yushaqqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Artinya yang demikian itu dikarenakan mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang menentang Allah, maka sesungguhnya hukuman Allah sangatlah pedih. Sangatlah keras. Dzalika mubtada alba'u harfu jar anna harfu taukid wa nasbin hum isim anna syaqqu fi'il madhi wal wawu sebagai fa'il lafaz jalala Allah maf'ulun bi al wawu ataf rasulah rasulah ma'tuf hu mudhafun ilaih dan jumlah fi'liyah sebagai khabar anna al wawu harfu atfin man harfu syartin. Bukan huruf ya, tapi ismu syartin. Iya. Man ismu syartin wa jazmin yushaqi fi'lun mudhari' dan jazm ya. Majazum biman lafadz jalala Allah sebagai maf'ulun bihi alfa'u harfu jawab. Harfu jawab atau isim jawab ya Ustaz? Fa'atu huruf ya. Jadi kalau man itu kan jadi gini, Kalau isim-isim istifham kayak ma, man, aina, kaifa, itu semuanya isim ya. Tapi kalau fa itu dia huruf. Alfa'u harfu jawab, inna harfu taukid wa nasbin, allaha lafaz jalala Allah sebagai isim inna, syadidu sebagai khabar inna, dan wa huwa mudhaf, al-iqabi mudhafun ilaihi. Lalu tafsirnya, dalika alladhi asaba al-yahudu fid dunya wa ma yantadhiruhum fil akhirati. Yahuda ya kan jamak kulbi. Asaba al-yahudi ya Ustaz. Yahuda. Oh Yahuda ah ya. Asaba al-yahuda fid dunya wa ma yantadhiruhum fil akhirati. Li'annahum khalifu khalafu, ini fil madi ya, fil madi. Khalafu amarallahi wa amaro rasulihi asyadda. Amro bukan wa amaro, wa amro. Wa amro rasulahu rasulihi rasulihi asyaddal mukhalafati. Wa haribuhuma wa harabuhuma wa harabuhuma wa sa'au fi ma'fiyatihima wa man yukhalifullaha wa rasulahu wa man yukhalifillaha, ini kan majizum dia, wa man yukhalifillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqabi lahu. Dan itulah yang menimpa Yahudi di dunia dan yang menunggunya dan menunggu mereka di akhirat, bahwasanya mereka yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya adalah yang dengan penyelisihan yang teramat, dan mereka melawan dan menentang keduanya dalam maksiat kepada keduanya, dan barang siapa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat keras kepadanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqqillaha fa innallaha syadidul 'iqab. Demikian ya. Ya, yang demikian itu disebabkan karena mereka, yaitu orang Yahudi, menentang Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja menentang Allah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azabnya sangatlah dahsyat. Ya. Jadi ini adalah hukuman bagi Yahudi Bani Nadir di dunia. Ya. Hukuman di dunia berupa pengusiran. Tapi hukuman di akhirat lebih dahsyat dari itu. Ya, karena mereka akan disiksa dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Silakan Bu Hayati. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Ma isim syart qata'tum fi'il madi, fa'ilnya anta, tum maf'ulun bi. Ma itu tadi isim syart tapi ada kedudukannya sebagai mubtada. sebagai mubtada. Min linatin jar wa majrur au harfu atof taro fil madi fa'ilnya anta. Bentar dulu. Ini bukan taro, taroka. Taroka ya, Ustaz. Iya. Taroka fil madi fa'ilnya anta. Fa'ilnya antum. Fa'ilnya antum. Fa'ilnya tumnya bukan antum. Jadi kan taroktum kan udah ada tumnya kan. Jadi tumnya itu adalah fa'ilnya. Tum sebagai fa'il ya. Terus ha maf'ulun bi. Nah. Qa'imatan maf'ulun bi tsani ala usuliha jar wa majrur alha'u mudhafun ilaih. Fa bi idznillahi fa harfu atfin bi idznillahi jar wa majrur wa harfu atfin li lam liyukhziya lamnya lamu ta'lil yukhriju fil mudore alfasikin fa'ilnya fil mudore mansub bilamikai ya bilamikai terus fa'ilnya apa nih Ustaz ini gimana? Fa'ilnya iya, iya. Fasikin maf'ulun bi. Nah. Ayya syai'in qata'tum ayyuhal mu'minuna min nakhlati aw taraktumuha qa'imatan ala saqaha. Min ghairi saqiha dong kan ala. Oh iya, ala saqiha. Min ghairi an tata'aradu laha fa bi idznillahi wa amrihi wa liyudhilla bidzalikal kharijina an ta'atil mukhalifina amrahu wa nahihi haitsu wa nahyahu haitsu salatukum ala qata'i nakhilihim wa tahriqiha. Apa yang kalian tebang wahai orang-orang mukmin, orang beriman, berupa pohon kurma, atau kalian biarkan tegak di atas batangnya tanpa kalian sentuh. Maka semua itu dengan perintah dan izin Allah. Agar kalian, dengan itu kalian menghinakan orang-orang yang tidak mentaati Allah dan menyimpang dari perintah dan larangannya. Di mana Allah menguasakan kalian atas pohon kurma dan membakarnya. Ya, menguasakan untuk memotong, ya, menebang pohon kurma dan membakarnya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'iznillahi waliyujziyal fasiqin. Tidaklah kalian tebang ya pohon korma atau kalian biarkan ia berdiri tegak di atas pokok ya akarnya ya maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan supaya menghinakan orang-orang fasik ya orang fasik ini adalah orang Yahudi Bani Nadir karena ini masih berhubungan ayatnya jadi di antara yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin ya untuk dalam rangka menghinakan dan membuat sedih ya orang Yahudi adalah Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menebang dan membakar sebagian pohon kurma dan membiarkan sebagiannya ya agar membuat sedih dan membuat hina orang Yahudi Bani Nadir karena melihat ya hartanya ya dihancurkan oleh kaum muslimin karena pada zaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pohon kurma itu bagaikan aset yang merupakan ya bentuk kekayaan di zaman itu Sehingga ya orang Yahudi Bani Nadir yang terusir itu, mereka sedih, ya mereka merasa terhina, dihinakan oleh kaum muslimin dengan sebab ya kaum muslimin membinasakan atau menghancurkan harta yang mereka miliki. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke 6 ya. Ya, silakan Pak Nur Rahim. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma afaa Allahu 'ala rasulihi minhum fama awjaftum 'alayhi min khair. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan apa saja yang Allah berikan fa'i atas Rasulnya di antara mereka, dari mereka, engkau tidak mengeluarkan, mengerahkan atasnya sedikit pun dari kuda ataupun unta. Dan sesungguhnya Allah, akan tetapi Allah menguasakan Rasulnya atas siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-wawu harfu istinaf, ma isim mausul. Isim mausul sebagai isim syarat, afa'a isim syarat sebagai mubtada gitu ya. Nah. Iya, kebalik Ustaz ya. Isim syarat sebagai mubtada. Naam. Afa'a fi'il madhi. Allahu fa'il. Lafzul jalal fa'il. Ala rasuli jar wa majrur. Alaha mudhafun ilaih. Minhum jar wa majrur. Fa harfu jawab, ma nafiyah, awjaftum fi'il madhi dan fa'ilnya, alaihi jar wa majrur, min khailin jar wa majrur, wa harfu atfin, la nafiyah, rikabin ma'tuf ke khailin, al-wawu harfu atfin, lakinna harfu nasbin wa taukidin, Allaha lafzu jalalah sebagai isim dari lakinna, yusallitu fi'il mudhari sebagai khobar dari lakinna, rusulahu maf'ulun bih dan mudhafun ilaih, ala harfu jar man isim syarab sebagai isim majrur ala yasha'u fi'il mudhari' dan fa'ilnya kembali ke man. Al-wawu harfu mausul ya, man itu. Oh, nam, isim mausul ya. Jadi antum harus bedakan antara isim mausul dengan isim syarat ya. Kalau setelah man ada fi'il mudhari', dia itu isim mausul karena kan dia nyambung ya, sila mausul. Kecuali kalau fi'il mudhari'nya majzum ya. Kalau majzum baru itu namanya isim syarat. Man isim mausul dan yasha'u fi'il mudhari' sila mausul. Al-wawu harfu atfin, Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada, ala kulli jar wa majrur, syai'in mudhafun ilaih, qadirun dia sebagai khabar, khabar dari mubtada. Nah, Ustaz. Nah. Tapi barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Wah, ini yang takdirnya belum, Ustaz. Oh iya. Nah. wa ma afa Allahu ala rasulihi min amwali yahudi bani an-nadiri falam tarkabu litahsilihi khailan wala ibilan walakin Allaha yusallitu rusulahu ala man yasha'u min a'da'ihi fayas taslimuna lahum bila qitalin wal fai'u ma ukhida min amwalil kuffari bihaqqi man ghairi qitalin wallahu ala kulli shay'in qadir wal fai'u ma ukhida min al kuffari bihaqqin min ghairi qitalin bukan man tapi min na'am ما أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال بحق من غير قتال أو يه bukan ini ya ini huruf jar Ustaz ya والله على كل شيء قدير لا يجزه شيء dan apa saja yang Allah berikan fa'i atas Rasulnya dari harta-harta Yahudi Bani Nadir, maka engkau tidak mengerahkan untuk mendapatkannya sedikit pun dari kuda tunggangan ataupun unta. Akan tetapi sesungguhnya Allah menguasakan Rasulnya atas siapa yang dia kehendaki dari musuh-musuhnya. Maka mereka menyerah pada mereka tanpa peperangan. Dan fa'i, apa yang diambil dari harta orang-orang kafir dengan hak tanpa kital, tanpa peperangan. Dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, tidak ada yang melemahkan Allah sedikitpun. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah sedikitpun. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Taufik barakallahu wa jazakallahu khair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير dan tidak ada ya harta fai' yang Allah berikan kepada Rasulnya maka fama awjaftum alaih. Maka kalian tidak mengeluarkan usaha, tidak mengeluarkan kuda, tidak pula tunggangan. Akan tetapi Allah menguasakan kepada rasul-rasulnya, ya, atas siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah maha berkuasa, maha mampu atas segala sesuatu. Ini masih membicarakan tentang, ya, pengusiran Yahudi Bani Nadir, di mana kaum muslimin mendapatkan harta fai'. Ya. Dalam Islam, ada istilah ghanimah, ya ada istilah fai'. Kalau ghanimah itu harta yang didapatkan dari orang kafir, ya setelah terjadinya peperangan. Jadi setelah peperangan antara dua kubu, ya saling memerangi satu sama lain, lalu kemudian kaum muslimin menang, maka harta yang ada pada ya tubuhnya misalnya prajurit musuh kemudian juga apa yang ada dalam benteng mereka maka itu menjadi ghanimah namanya ya harta rampasan hasil peperangan sementara fai adalah harta yang diambil dari orang kafir secara hak ya tanpa adanya peperangan ya misalnya mereka ya sebetulnya ya kaum muslimin sudah siap untuk perang gitu kan sudah mendatangi mereka, namun mereka kabur, ya, mereka kabur atau minta damai, yang nggak mau perang tapi mau menyerahkan harta mereka, maka ini namanya fai, ya, ini namanya fai, itu bedanya ghanimah dengan fai, ya, nam. Dan apa namanya ghanimah dan fai ini sebagai salah satu bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini hukumnya adalah halal, ya, ini hukumnya adalah halal bagi kaum muslimin. Sehingga ya makanya kenapa ketika ada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengikhlaskan niat mereka bahwasanya mereka berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mengejar dunia, ya, bukan dalam rangka mengejar hasil ghanimah atau fai, ya, karena ada jatah khusus, ya, bagi orang-orang yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mungkin materinya sampai di sini. Tadi yang lihat kayaknya ada yang bertanya, ya. Lihat dulu pertanyaannya. Ummu Fadail bertanya, Fonset, tadi ayat 3 menjelaskan tentang pengingatan Bani Quraidah, ya. Pas ayat 4 kembali lagi menjelaskan tentang Bani Nadir. Begitu kok, Ustaz? Enggak, ya. Jadi, ayat-ayat dalam surah Al-Hasyr ini, sesuai dengan penamaan surah ini, semuanya berbicara tentang Bani Nadir. Tadi ane hanya ingin memberikan contoh, ya. Kan ayatnya bunyinya taballahu alaihimul jala'a la'azzahum la'azzabahum fid dunya. Kalau lo bukan karena Allah menetapkan atas mereka pengusiran, niscaya Allah telah mengazab mereka di dunia. Artinya orang Yahudi Bani Nadir ini harusnya tahu diri, ya. Ya, masih syukur mereka tidak dibinasakan, ya. Karena bisa saja Allah tetapkan ketentuan atas mereka, yaitu mereka di perangi hingga binasa. Bisa aja seperti itu. Tapi kan kenyataannya mereka hanya diusir dari, ya, kampung halaman mereka. Namun itu pun Allah mengingatkan bahwasanya sekalipun mereka, ya, tidak dibinasakan di dunia, maka mereka akan dibinasakan di akhirat. Nah, ini mencontohkan bahwasanya ada kaum Yahudi yang ketika mereka melakukan pengkhianatan, mereka dibinasakan, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Kenapa? Karena, ya, pengkhianatan mereka sangat jelas, ya, pengkhianatan mereka sangat sangat jelas, sehingga, ya, Rasulullah ketika itu yang menetapkan hukuman yang tegas bagi Yahudi Bani Quraidah. Meskipun ketika itu Rasulullah menyerahkan nasib Yahudi Bani Quraidah itu kepada pemimpin, ya, kabilah Ansar ketika itu, dan pemimpin kabilah Ansar ketika itu menetapkan bahwa para orang Yahudi yang bersekongkol, yang terbukti bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, maka mereka akan dibunuh. Ya, maka pada malam itu, ya, terbunuhlah, ada yang menyebutkan ratusan orang, ya, ada yang menyebutkan 300, 400 sampai 600. Ya, kita nggak tahu jumlah pastinya. Intinya itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memiliki sifat yang tegas ketika dibutuhkan. Ya. Nah, baik, demikian, ya, materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.